حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulangi pelajaran kita kemarin tentang ayat yang ke-6 dari surah Al-Maidah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila shalah. Para ulama mengatakan bahwa perintah setelah panggilan iman menunjukkan ini termasuk min wajibatil iman, termasuk kewajiban dan konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda beriman berarti Anda harus wudu. Baik. Sama seperti yang lainnya dari perintah-perintah. Anda beriman, Anda wajib sholat. Anda beriman, Anda wajib zakat. Anda beriman, Anda wajib birrul walidain. Anda beriman, hakata. Ini konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para ulama memberikan faedah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, menunjukkan tentang wajibnya niat. Wajibnya niat. Kalau kalian hendak melakukan sholat, maka silahkan wudu. Jadi di sana ada niatan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niatannya masing-masing, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Harus ada niatan bahwa kita akan melakukan ini, melakukan itu. Niat inilah yang akan membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang ibadah, mana yang adah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Baik. Mungkin sama-sama mandi. Baik. Tapi satu mandinya mandi wajib, satu mandinya hanya sekedar untuk seger karena lagi gerah mungkin. Demikian juga akan terbedakan dengan niat apakah itu ibadah atau adah, kebiasaan semata atau itu adalah ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatannya. Yang jelas sebelum kita beramal kita harus menyertakan niatannya. Niat bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisinya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Maka cucilah. Baik. Wujuhakum. Para ulama kita mengatakan mencuci wajah termasuk di antaranya at-tamadmud. Baik, wal istinshaq. Madmadah. Baik. Ini berkumur-kumur. Baik, pertama kali kita mencuci tangan kita sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Baik. 3 kali. Barakallahu fikum. Kemudian kita berkumur-kumur. Baik. 3 kali sekaligus istinsyak dan istinsar. Memasukkan air di dalam mulut sekaligus kita menghirup ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Kemudian di mulut kita kumur-kumur kemudian kita buang kembali. Ini 3 kali. Baik. Kemudian membasuh, mencuci wajah. Idza kuntum ila shalah, kalau kalian hendak melakukan salat, al-qiyam ila shalah, dalam kondisi hadas maka lakukanlah wudu. Kalau hadas itu hadas akbar maka silahkan mandi. Ada juga mengatakan idza kuntum minas ila shalah, yakni idza kuntum minan naumi ila shalah, kalau kalian bangun dari tidur. Baik. Ya tentunya kalian harus melakukan wudu karena tidur termasuk pembatal salat. Pembatal wudu. Tidur termasuk pembatal wudu. Ini yang sangat kasihan sebagian kaum muslimin ketika masuk ke Jumatan tidurnya lelap pada saat khutbah sampai ngorok. Barakallahu fikum. Kemudian begitu di iqamah langsung berdiri. Boleh jadi mereka karena saking asyiknya tidur dan belum kembalinya, barakallahu fikum, perasaan enak dia, yakni barakallahu fikum, tidak bisa tegak berdiri. Dibangunkan oleh orang, langsung bangun dia langsung dalam kondisi hampir jatuh, tinggal ditahan oleh orang. Subhanallah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita terbangun dari tidur, idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi thalathan. Baik. Kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka silakan dia mencuci tangannya 3 kali sebelum dia wudu. Barakallah. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena setiap orang di antara kalian kalau dia tidur, dia tidak mengetahui dan tidak merasakan di mana tangannya dia letakkan. Kalau dia tidur, dia tidak tahu di mana tangannya tidur. Barakallahu fikum. Dulunya ada orang, barakallahu fikum, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia pengen menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ana tahu di mana tangan ana tidur kalau malam hari." Dia ucapkan ucapannya hanya sekedar untuk, barakallahu fikum, meremehkan dan menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidur dalam keadaan tangannya masuk di dalam duburnya. Dia bangun dalam keadaan dia dapati tangannya berada di dalam duburnya. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Maka tidur termasuk pembatal wudu. Jadi kalau kalian bangun dari tidur, silakan kalian wudu ketika hendak melakukan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka barakallahu fikum, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian setelah mencuci tangan tentu, setelah berkumur-kumur, setelah istinsyak, istinsar. Kemudian cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku. Siku juga termasuk yang harus dicuci. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurram muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gurram muhajjalin, wajah mereka sangat putih dan kedua kaki dan tangan mereka dalam kondisi putih terang cemerlang. Min atharil wudu, karena pengaruh wudu yang pernah dia lakukan di dunia. Subhanallah. Min atharil wudu ila al-marabik, sampai siku-siku juga termasuk yang harus dicuci. Jadi harus lebih sedikit. Wamsahu bi ru'usikum, maka hendaknya kalian membasuh kepala kalian sebagai mencontohkan oleh Utsman radhiyallahu taala dan para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeka dari depan ke belakang, kemudian ke depan ulang, kemudian mencuci telinga beliau. Baik. Maka wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, arjulakum bi fathil lam, dan kaki kalian, kalian mencuci kali, kaki kalian, wa arjulakum, wa arjulakum, bukan wa arjulikum, di sana juga ada qiraah wa arjulikum. Seandainya pun dikatakan wa arjulikum, maka dipakai ini untuk kondisi ketika kita memakai khuffain. Ketika memakai khuffain, maka kita hanya membasuh. Kalau kira wa arjulakum dalam kondisi kaki terbuka, maka kita harus cuci. Baik. Akan tapi kalau bil kasr wa arjulikum, maka kita hanya membasuh, dan hanya juga kalian membasuh kaki kalian dalam kondisi terbungkus dia. Barakallahu fiik. Dalam kondisi terbungkus, ketika seorang wudu dengan sempurna, baik, cuci kaki segala sesuatunya sempurna. Setelah kakinya kering, dia pun memakai khuffain atau sepatu boot atau apalah yang menutupi kakinya sampai mata kaki ke atas. Begitu dia batal hendak wudu ulang, maka silakan dia wudu. Kemudian pas giliran terakhir hendak mencuci kaki, tidak perlu dia buka sepatu bootnya, tidak perlu dibuka khuffainnya, tinggal dia mengusap bagian atasnya saja. Tinggal dia mengusap bagian atasnya saja. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan hendaknya kalian mencuci kaki kalian ketika kalian tidak memakai khuf, dan hendaknya kalian mengusapnya jika ketika kalian memakai khuffain. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian dalam kondisi junub fattaharu. Junub di sini artinya orang dalam kondisi janabah. Barakallahu fikum. Janabah, dia telah berhubungan suami istri dalam kondisi keluar spermanya atau tidak, tetap dia wajib melakukan mandi janabah. Atau dia mimpi jima. Barakallahu fikum. Maka hendaknya dia mandi. Mimpi jima dalam kondisi dia melihat dan keluar padanya spermanya. Ketika dia bangun, maka hendaknya dia mandi. Dan walaupun dia mimpi, tapi kalau tidak ada sesuatu yang dia lihat basah atau sperma keluar, maka tidak ada kewajiban dia bagi tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka silakan kalian mandi, mandi besar. Tapi sesuai dengan kaifiyah yang ma'ruf. Baik, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau, beliau mencuci kedua tangan beliau, kemudian beliau membersihkan kemaluan beliau, kemudian beliau wudu. Setelah itu menyiram bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali, kemudian menyiram anggota tubuh seluruhnya. Baik. Anggota tubuh seluruhnya. Itulah kaifiah dan tata cara mandi janabah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, dan kalau kalian sakit, sakit walaupun ada air, tapi kalau sakit tidak mampu untuk memanfaatkan air. Artinya kapan dia mandi, maka kondisinya lebih parah. Sakitnya lebih, bahkan boleh jadi mengantarkan kepada kematiannya. Baik. Tapi kalau hanya kondisi dingin, menurut dia dingin. Ini bukan kondisi sakit. Cuaca dingin, Anda tidak sakit. Baik. Maka ketika Anda merasa bahwa cuaca dingin, silakan. Baik, airnya dipanaskan. Dimasak atau pakai pemanas sehingga hangat airnya, maka silakan mandi. Jangan malas. Dia tidak mandi, akhirnya hanya wudu, kata dia. Akhirnya dia wudu. tanpa mandi, mayam fa, tidak ada manfaat untuk dia. Baik, tidak ada manfaat untuk yang dia lakukan sementara dia janabah. Barakallahu fiik. Kemudian dia mengatakan, oh nanti Jo, nanti agak siang baru mandi. Lah, tidak boleh. Anda silakan panaskan air. Kecuali kalau memang kondisinya Anda memang tidak bisa memakai air, karena air memang sangat dingin, tidak bisa dipanaskan. Baik. Jangankan mandi, jangankan tersentuh air, buka baju saja Anda sudah menderita. Pakai ini adalah kondisi Anda tidak bisa memanfaatkan air. Fa in kuntum marda aw ala safarin, atau kalian dalam kondisi safar, aw jaa ahdum minkum minal ghaid, atau kalian habis buang air, aw la mastumun nisa, atau kalian tidak bisa, atau kalian setelah menyentuh perempuan, atau jima menyentuh perempuan dengan syahwat atau jima, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air untuk mandi atau untuk wudu, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka silakan kalian tayamum dengan tanah yang suci, debu juga. Baik, kalau daerah tempat Anda ada debu ya, seperti dinding atau karpet ini ada debu, barakallahu fikum. Kalau ada tanah ya alhamdulillah tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengambil tanah, barakallahu fikum, untuk beliau jadikan alat tayamum. Sebagaimana orang tua kita dulu menggali tanah, kemudian ambil bagian di bawahnya, kemudian mereka simpan. Tidak. Baik. Di atas mana pun, dimanapun di atas permukaan bumi ini, ketika ada debu di sana, maka boleh Anda pakai untuk tayamum. Kecuali kalau debu itu adalah debu yang bernajis, karena di lafaz ini mengatakan tayyiba, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka silakan kalian tayamum dengan sa'idan tayyiba. Subhanallah. Terus kalau ada yang mengatakan, apa yang didapati dari tayamum ini? Kalau kita katakan wudu, taruhlah wudu karena pakai air untuk membersihkan anggota wudu. Lain tayamum justru dengan debu. Kita menyeka, barakallahu fikum, wajah kita dan kedua tangan kita. Maka dikatakan, sesungguhnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak tahu hikmah apa di balik perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wudu. Baik. Karena ada yang menyanggah dengan sanggahan, demikian para ulama mengatakan, demikianlah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Allah mengatakan dengan wudu, dengan mandi dan dengan tayamum, Allah mengatakan yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian itu suci, untuk kalian itu bersih. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk kalian ini rasa berat, beban. Barakallahu. Allah tidak mau membebani kalian dengan beban berat sama seperti umat-umat terdahulu. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah SWT menginginkan untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Wudu nikmat min Allah Subhanahu wa taala. Tayammum nikmat min Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Barakallahu fiik. Ini sedikit tambahan tentang masalah wudu. Tapi yang kita bacakan kemarin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian ulama mengatakan demikian. Yang jelas sebagian ulama berpendapat bahwa membasuh bagi sebagian saja sudah cukup. Akan tetapi famsahu biru, kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru usikum. Baik, wamsahu biru usikum bukanlah li tab'id, bukan, tapi untuk semuanya, karena demikianlah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Utsman radhiyallahu, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Baik. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu. Sebagian orang cuma tiga kali diseka bagian ubun-ubunnya, kemudian digosok bagian lehernya. Baik. Tapi yang al-aula wal-afdal, lebih sempurna adalah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeka ke belakang dan mengembalikannya ke depan, kemudian membersihkan telinga. Baik. Hadza huwa ar-rajih, yang inilah yang lebih afdal. Allah musta'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang wudu seperti wudu'ku ini, kemudian salat dua rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsahu, kemudian tidak ada bisikan hatinya, tapi dia membisiki dia tentang sesuatu di luar salat, maka Allah SWT mengampuni dosanya yang telah lalu. Betul. Setelah salat Jumat saya terang kepala keserangan. Dari apa apa namanya ini, intinya kalau orang ngantuk kemudian dia masih barakallahu fikum masih terasa oleh dia orang-orang yang ada di sekelilingnya ngantuk berat, taib ya al-aula wal afdal untuk dia wudu untuk segar kembali. Taib kalau dia sudah, dia tidak tahu apakah sebelumnya panjang atau tidak, ya silakan sebenarnya dia melakukan wudu ulang. Sahih, banyak kaum muslimin tidak tahu masalah ini. Di Jumatan memang sebelum Jumat seger-seger saja, tapi begitu duduk, subhanallah, kantuk luar biasa. Belum lagi Jumatannya, khatibnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemes. Itu tambah ngantuk sudah memang. Barakallahu fiik. Maka silakan dia berdiri. Silakan dia berdiri untuk dia wudu dan datang kembali ke masjid, ke majelis khutbah untuk mendengarkan khutbah. Baik. Kalau memang tidak ada jalan dan cara lain kecuali harus tidur sebelum Jumatan, walaupun sebentar, walaupun sesaat, baik, maka silakan istirahat. Karena biasa dari pagi kerja, ya kan? Menjelang Jumat memang serangan kantuk luar biasa. Baik. Bagaimana caranya kita dalam kondisi Jumatan seger? Baik. Mandi pun terkadang tidak menghilangkan rasa kantuk. Barakallahu fikum. Kalau memang kita sangat butuh tidur sesungguhnya, maka silakan istirahat sesaat setelah itu masuk Jumatan supaya tidak tidur di Jumatan. Allahumma sta'an. Tabillahu nasuwanakallahu bihamdika syarallahi la ilaha illa anta subhanaka